kenang diriku sayang. Bila malam telah datang menjemputmu, buai dalam impian, beri aku kepastian. Jangan gantung cintaku, jangan siksa diriku dengan cintamu. Sungguh aku rapuh, wahai pujaanku. Menatap matamu, sungguh aku layu. Memandang senyummu, benar ku tak mampu. Ku mohon kepadamu, genggam tanganku, dan bisikkan kata-kata cinta untukku. Bilang kau I love you. Tetap matamu, sungguh aku layu. Memandang senyummu, benar ku tak mampu. Ku mohon ke bisikkan kata-kata cinta untukku. Menatap matamu, sungguh aku layu. Memandang senyummu, tak mampu. Ku mohon kepadamu, genggam tanganku, dan bisikkan kata-kata cinta. Bilang kau I love you.